hatiku selalu teringat padamu, hai kekasihku. Tak dapat ku lupakan meskipun kau jauh. Bilakah engkau datang, hai kekasihku? Tidakkah kau merasa belayan tuk makulara, rasa hidup merana dalam kisah asmara? Mengapa kau tak merasa yang aku derita? Dalam aku termenung, hidupku tersiksa. Dalam aku termenung, hatiku selalu teringat padamu, hai kekasihku. Mengapa kau tak merasa yang aku derita? Dalam aku termenung, hidupku tersiksa. Tak dapat ku lupakan meskipun kau jauh. Bilakah kau datang, hai kekasihku? Bilakah engkau datang, hai kekasihku?